Halo. Iya. Halo. Halo. Halo. Dalam. Kakaknya gawat primbonnya nok ya. Nang apa sih? Soalnya lagi bungi kakak mau ngimpi nok. Ngimpi apa? Ngimpi buruk sekali. Mas. Iya. Ngimpi mau kona apa ngimpi? Ngimpi buruk nok. Ya Allah. Maksudnya mah kakak dicokot ular nok. Kecokot ula. Berarti harus dikawin kita konon. Oh konon. Kecokot ula kalau dikawin dah. Restu. Mas Bambang. Dudu nokin mah. Dudu Bambang, Dudu Bambang. Bocok udah diajani. Pane sampean kok mengko gawe wira asik kase wonten durung ngerti kadang di bakal bohongan selama mati demi Tuhan. Jiwa seisi negati cuma ingat cantik tinggi sebenarnya. Terima kasih dadah kakak bulan nira bulan bimbang abatak tobat abatak 500 sewa blek-blekan. Dia operator anaman. Mas Ade. Sebelah sini siapa nih? Ayolah, Mas Andri. Mas Andri. Mas Andri. Mas Andri. Ya Allah melodi kuen ya. Masih bener janjinya. Iya bener lah mau dikawin. Mas Danun Bosagar. Mas Danun Bosagar. Mas Danun Bosagar. Bosagar Mas Danun. Khawatir bisa kira. Bos Donat, Bos Donat. Bapak Latif, Abdul Latif, Adine Pengantin, Adine Pengantin, iya. Adine Pengantin, Rejono, makasih, Adine Pengantin, Nokpina, Nokpina, Nokpina, Nokpina, yang lainnya enggak mbak cantik. Bapak Abdul Latif, Bapak Abdul Latif, makasih. Mama Nia, Mbak Piko, Mbak Piko, asik, Mbak Piko, Mbak Piko, Mbak Piko. Bapak Ngantek, Bapak Ngantek, sampean senajan akeh rintangan wis pasti terunjang. Makasih Bapak. Sawer dulu. Wong Jemaras. Pasti bener. Berarti wong parah saya, Pak. Aja meninggal bebas, akan masih dipercaya, khawatir iblis setia. Sejati. Oh, percaya ning omongane tangga karena pihak ketiga sing rusak rumah tangga. Thank you. sembli percaya. Apa saya? Kulasi percaya. Cuma kulang newati. Aja wati saya. Janji ne dusta. Katakan kongkon ngomong apa? Ngomongin kayak gini, kayak kenen ki, kayak kenen. Buat kegawat, kegawat. Spesial Kang Kosing lagi pada streaming. Dede di ya, Taiwan, Dede di Hong Kong. Mas Kancil Taiwan, Mas Kancil Hong Kong. Baru Dede di Timur Tengah. Cuma ngomong yang benar tak bisa. Orang saya tiwas makin tadi nonggoni ya. Orang tak kata kau ni rumah. Ya wis baik. Diwuru aje. Mana kempes? Seno Jawati. Si makanan kamu. Si makanan kan. Si pengendang yang kayak pun ya. Spanyol. Super Pesor. Bapak Yudi. Profesor PLTU Bapak Yudi. Punya siapa? Profesor Payudi yang punya BLTU. Buat Pak Tono, Pak Haja, Ibu Yanti. Pak Tono, Pak Tono, Pak Tono. Super Profesor. Oh, Lord. lagune kangen kanggo pengantin wong Lunggandung. Om Arvino Salon. Wong Nong Apra. Wong Lunggandung. Nong Ida. Lunggandung, wong Lunggandung. Wong Lunggandung. Adidit. Gembel Eli. Lunggandung, wong Lunggandung. Lunggandung, wong Lunggandung. Debiang.